Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di hadis yang ke-21, hadis tentang Ka'ab bin Malik dan kisahnya yang tidak berangkat ikut perang Tabuk tanpa alasan. Dan bagaimanakah keadaan beliau? Kemarin telah kita baca bahasanya beliau ketika perang Tabuk adalah dalam kondisi ekonomi yang paling mapan. Beliau tidak pernah punya dua unta kendaraan kecuali saat perang Tabuk. Dan saat perang Tabuk beliau berada dalam kondisi fisik yang paling prima. Tidak pernah beliau badan sesehat dan sebugar ketika itu. Kemudian beliau mengatakan walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan satu peperangan illa wara, kecuali beliau menyamarkan bi ghairiha arah yang lain. Hatta kanat tilkal ghuswah, kecuali pada peperangan itu perang Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Tabuk fi harin syadid, di musim panas dan cuaca ketika itu sangat-sangat terik, dan beliau akan menjumpai safaran ba'id dan perjalanan yang jauh, wa mafazan, dan melintasi gurun pasir yang luas, wastaqbala adadan kabiran, dan akan menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya banyak. Fajalla lil muslimina amrahum, maka Nabi jelaskan, Nabi sampaikan belak-belakan kepada kaum muslimin tentang apa yang akan amrahum, tentang apa yang akan Nabi lakukan supaya mereka menyiapkan persiapan perang mereka. Fa akhbarahum, maka Nabi sampaikan pada kaum muslimin biwajihim, tentang arah perjalanan mereka mau kemana. Alladhi yuridu, yaitu arah yang beliau inginkan. Maka di sini disampaikan kebiasaan Nabi kalau dalam peperangan yang lain selain perang Tabuk, ketika beliau mau pergi ke satu tempat, maka beliau tidak akan langsung nyebut tempat tersebut, dalam rangka untuk mengantisipasi bocornya informasi. Ketika beliau mau ke menyerang Mekah misalnya, beliau tidak mengatakan terus terang kita akan berangkat ke Mekah. Namun beliau akan sebutkan tempat yang lain, kita akan menuju tempat A. Padahal tempat A cuma dilewati saja. Dari Madinah benar menuju tempat A, dari tempat A kemudian berangkatnya menuju ke Mekah misalnya. Itu kebiasaan Nabi kalau di umumnya peperangan. Artinya Nabi melakukan tindakan antisipasi bocornya informasi. Jangan sampai musuh tahu maksud kedatangan dan mereka telah menyiapkan persiapan, yang persiapan mereka ini tidak diharapkan oleh pasukan Nabi dan para sahabatnya, kecuali ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, Nabi terus terang, kita akan pergi ke Tabuk. Nabi enggak pakai penyamaran, kita akan pergi ke sana. Enggak, beliau terus terang, kita akan pergi ke Tabuk. Kenapa Nabi terus terang di Tabuk, kata Ka'ab bin Malik? Karena perang Tabuk adalah perang yang berat, di musim panas, bahkan puncak musim panas, perjalanannya jauh, wa mafazan, dan akan melewati lautan pasir, padang pasir, dan akan menghadapi pasukan Romawi yang telah terkenal sebagai pasukan terlatih, dan itu pun dalam jumlah yang besar. Maka di sini ada kata-kata mafazan. Mafazan di sini artinya gurun pasir. Mafazan artinya gurun pasir, padang pasir. Dan makna asal dari mafazan adalah tempat keberuntungan. Padahal gurun pasir di masa silam adalah mahlakan, tempat kebinasaan. Karena tidak ada di, ketika orang melintas gurun pasir, tidak ada jalan aspal melintas di gurun pasir. Tidak ada jalan baku ketika seorang itu menyeberang lautan pasir. Maka jalan di tengah-tengah padang pasir itu ya pasir. Enggak ada bekas telapak kaki, karena begitu ada bekas kuda atau unta, datanglah angin, hilang semua. Tidak bisa. Maka kiri kanan sama semua. Ini kan berada di satu tempat, hutan misalnya, kiri kanan sama semua. Ini jalannya yang mana? Yang menuju ujung, nanti muter gitu saja. Satu hal yang sangat dimungkinkan. Orang yang tidak menguasai medan dengan baik, karena jalannya sama, bisa jadi, wah kesini, beloknya kesini. Ya, ternyata belok itu muter aja. Jadi padang pasir tidak ada. Tidak ada warung makan, tidak ada tempat penginapan. Kemalaman gimana? Kalau sekarang padang pasir di Arab Saudi sudah ada jalan aspal, ya tinggal jalan itu diikuti nanti sampai ujung. Nah, tinggal ada tulisannya Torik Madinah. Nah, udah lewati situ nanti sampai Madinah. Capek nanti ada Rohah. Nah, Rohah itu ya, Mbak, kalau tempat kita tempat peristirahatan kalau di seperti di jalan tol gitu. Nah, ada tinggal Rohah di situ, nanti bisa belanja, bisa makan kalau lapar dan seterusnya, asal bawa duit. Nah, kalau dulu bawa duit juga enggak ada gunanya. Padang pasir. Bawa duit apa yang mau dibeli, wong enggak ada orang jualan. Bekal habis ya sudah mati. Gitu saja. Maka padang pasir itu mahlakan. Mahlak, tempat kebinasaan, banyak orang mati. Banyak orang mati di sana. Namun orang Arab dalam rangka membangun optimis, orang itu ketika masuk perjalanan di padang pasir itu ya optimislah, nanti bisa sampai hidup sampai sana. Maka orang Arab menyebut padang pasir mafazan. Artinya tempat keselamatan. Itu satu kalimat untuk membangkitkan, satu kata penamaan untuk membangkitkan optimis. Meskipun hakikatnya itu adalah tempat mengerikan, tempat kematian. Namun disebut mafazan, tempat keselamatan dan keberuntungan. Kemudian dan kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirun, jumlahnya banyak, dan mereka tidaklah tercatat dalam kitabun hafid, satu buku yang mencatat. Yang dimaksudkan oleh Ka'ab bin Malik, tidak ada yang namanya diwan. Diwan adalah buku catatan jumlah tentara. Tidak ada, sejenis absen lah. Kata Ka'ab bin Malik, yang ikut bersama Nabi lebih banyak, dan tidak ada daftar absennya. Ini checklistnya, ini sudah datang, belum, ini tidak ada. Maka Ka'ab mengatakan, faqala rajulun yuridu, maka tidaklah ada seorang yang ingin untuk absen dan tidak hadir, kecuali dia akan punya sangkaan bahasanya itu tidak akan terdeteksi, tidak akan diketahui. Malam yanzil fihi wahyud minallah, kecuali jika turun wahyu datang dari Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak ada wahyu, maka orang berpraduga dan berprasangka tidak akan ketahuan. Dan pada saat perang Tabuk ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang tilkal ghuswah pada saat perang itu, dan itu pada saat hina tobatil thimar. Adalah beliau berangkat perang pada saat situasinya adalah buah-buah kurma lagi enak-enaknya. Nah, buah-buah kurma lagi enak-enaknya itu pas musim panen kurma. Bayangkan. Musim panen kurma itu sama dengan kalau tidak berangkat dapat duit. Nah, kalau tidak berangkat dapat duit. Maka ini kondisi yang menggoda yang lain. Sudah mau jalan jauh, pasukannya Romawi besar, banyak. Suasananya terik, jaraknya jauh. Tidak berangkat, panen kurma. Ini godaan besar untuk tidak berangkat. Maka tidaklah orang itu berani berangkat ketika itu kecuali betul-betul luar biasa keimanannya. Wadilal, maka satu hal yang sangat nikmat adalah naungan. Ngiyup, wah itu satu hal yang nikmat sekali. Panas-panas, ngiyup, di atasnya lihat kurma dan jatuh sambil dimakan. Aduh, ini godaan luar biasa daripada berangkat panas-panas. Fa'ana ilaiha as'ar, maka kata Ka'ab bin Malik, maka aku cenderung padanya. Hatiku, diriku cenderung padanya, menyukainya. Menyukai ngiup-ngiup saja, berteduh saja, tidak usah panas-panas, sambil nikmati buah kurma yang lagi musimnya. Akhirnya fata jahaza, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menyiapkan perbekalan dan perlengkapan untuk berangkat perang. Wattafiqtu ardu, dan mulailah aku wirawiri kesana kemari, namun aku tidak menyiapkan apa-apa. Cuma wirawiri kesana kemari, namun enggak ada yang disiapkan, makannya mana, pakaiannya mana, senjatanya. Fa'arji, maka aku kembali pulang ke rumah dan aku tidak melakukan apapun. Aku berkata dalam hati, ana qadir ala dzalik idza aradtu. Aku bisa menyiapkan perbekalan segera cepat mana aku mau, manakala aku mau. Optimis, ini gampang. Tuh, gampang. Tinggal set selesai. Nah, nanti ajalah. Nah karena pikiran ini set ini selesai, akhirnya enggak berangkat. Yang dinilai gampang. Dan itulah realita yang ada di lapangan. Ada tugas, gampang ini. Gini, selesai. Nanti kan aja gampang. Itu setelah hari-harinya malah enggak jadi. Dianggap gampang. Cuma ngetik gini, seminggu skripsi selesai. Cuma gini. Gampang itu. Yang gampang itu tak. Nanti ini dululah. Hanya enggak jadi. Persis sebagaimana Ka'ab bin Malik. Yang menyebabkan beliau enggak jadi berangkat itu, gampang. Tinggal gini, pak. Selesai. Tapi malah enggak ngepai dan enggak selesai. Hanya enggak berangkat. Falam yazal yatamadabi, maka aku terus menerus larut dengan perasaan gampang. Hatta istamar binasi aljid, sehingga para sahabat, sehingga masyarakat, yaitu manusia, itu para sahabat terus menerus aljid, sungguh-sungguh menyiapkan perbekalan. Hanya aku pun masih santai-santai, padahal semuanya para sahabat yang mau berangkat perang semuanya sudah siap. Tinggal berangkat, berangkat. Aku masih santai-santai. Fa'asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian, maka di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai berangkat dan kaum muslimin pun bersama beliau. Walam aqdi min jihazi syai'an, dan aku tidak menyiapkan sedikit pun dari perlengkapanku. Ini sudah berangkat. Masih belum tergerak, alah gampang. Masih alah gampang. Sudah mulai bergerak, mulai berangkat. Tsumma khadautu farajatu, maka pergilah aku pulang ke rumah. Walam aqdi syai'an, dan aku tidak mengerjakan apapun. Falam yazal yatamadi yatamadabi hatta asra'u, maka aku larut dengan yatamada atau larut dengan perasaan, maksudnya nanti-nanti, hatta asra'u, sehingga mereka Nabi dan para sahabat telah mempercepat langkah. Wa tafa'ata al-ghuzwu, tafa'ata artinya taqaddama al-ghuzah wa sabaqu, maka orang-orang yang berperang pun sudah berada di depan dan sabaku mereka telah lebih dahulu. Maka akhirnya semua, kata Ka'ab bin Malik, ketika mulai berangkat aku masih santai-santai. Sampai akhirnya berangkat sudah semuanya, karena itu ribuan orang. Tentu itu bergerak lambat. Akhirnya sekarang sudah semuanya sudah angkat kaki dari Madinah dan melanjutkan perjalanan dengan cepat. Nah, ketika itu, ketika semua pasukan telah meninggalkan Madinah dan mereka telah bergerak cepat, fahamam tu'an artahil fa'udrikau, maka ketika itu aku punya niat an artahil untuk menyiapkan unta yang bisa diada mengadakan perjalanan. Artahil artinya menyiapkan rahilah, menyiapkan unta yang siap untuk ditunggangi untuk jalan jauh. Fa'udrikahum, lalu aku akan pacu untaku sehingga aku bisa menyusul mereka. Ketika itu sudah ada niatan sebenarnya. Ketika sudah pasukan sudah keluar dari kota Madinah, dan niatan, niatan untuk ngejar. Namun fayalaitani fa'altu, duh seandainya ketika, seandainya niatku ketika itu aku wujudkan. Dan ternyata summa lam yuqaddar dzalikali, ternyata aku tidak ditakdirkan untuk itu. Ketika niat tadi muncul, biasanya setan datangnya ngebos. Sudahlah, kamu udah katuan, udah nggak usah sekalian, basah mandi sekalian aja, udah nggak bakalan lulus, udah nggak usah diluluskan, itu nggak bakalan lulus, udah nggak usah lulus dah sekalian. Itu biasanya setannya kayak gitu. Sama persis, nanti bisa, cuma dikit gampang gitu. Begitu terlalu jauh, enggak usah sekalian aja. Demikian setan dalam menghambat orang untuk melakukan amal kebajikan. Fatafiktu an khawatu finnas, maka mulailah aku idza khadtu, ketika aku keluar dari rumah, finas muter-muter di tengah-tengah perkampungan, ba'da khuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahzununi anni lam arali uswatan, maka aku sedih. Maka setelah Rasul berangkat, aku keliling-keliling sepi, Madinah sepi. ada beberapa gelintir orang. Maka aku sedih ketika itu. Apa yang menyebabkan aku sedih? Tidaklah aku melihat satupun orang yang layak jadi teladan dan teman untuk tidak berangkat illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, kecuali orang yang sudah terjumus dalam kemunafikan. Ya, ternyata ya keliling-keliling Madinah yang sepi ya, ketemu orang, namun ini orang tahu kalau Ka'ab bin Malik ini orang munafik, orang munafik, orang munafik. Tidak ada yang enggak munafik. Atau kalau seandainya bukan orang munafik, rajulan miman adzarallahu taala minad du'afa. Adalah memang orang-orang yang diberi kelonggaran untuk tidak berangkat jihad minad du'afa, karena mereka adalah orang-orang yang lemah fisiknya, cacat, buta, pincang, sakit. Maka itulah yang membuat aku sedih setelah Rasul berangkat, aku muter-muter, tidak ada temannya kecuali orang munafik. Kalau enggak orang munafik, orang yang memang boleh tidak berangkat. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidaklah nyebut-nyebut tentang diriku kecuali setelah beliau sampai di daerah Tabuk. Maka Nabi mengatakan ketika itu beliau duduk-duduk dikelilingi banyak orang di Tabuk, Nabi katakan, "Mafala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik kok tidak kelihatan? Ada apa dirinya? Maka ada salah satu dari Bani Salimah yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, dia ditahan oleh dua bajunya yang menarik. Dan dia ditahan oleh an-nadhar karena melototi dan melihat melototi fi itfaihi dua bajunya." Artinya di catatan kaki fi itfaihi artinya dua sisinya. Perkataan ini mengisyaratkan artinya dia kagum dengan dirinya dan pakaiannya yang bagus. Ka'ab lagi kaya-kayanya wahai Nabi. Ini lagi terkesima dengan nontoni bajunya sendiri, ya enggak berangkat. Itu perkataan salah satu dari Bani Salimah yang ini dibantah keras oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan mengatakan bi samakulta, sungguh jelek apa yang kau katakan. Karena kata-kata tadi artinya adalah nifak. Perkataan dari Bani, orang Bani Salimah tadi bermakna dia terjangkit penyakit kemunafikan sebagaimana kelakuan umumnya orang-orang munafik, kagum dengan silau dengan dirinya sendiri sehingga enggak berangkat jihad. Maka Mu'adz bin Jabal membantah keras ucapannya dengan mengatakan, cukup jelek apa yang katakan, demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna alihi illa khairan, tidaklah kami mengetahui pada diri Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Maka di pada perbuatan Mu'adz bin Jabal ini terdapat pelajaran sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim ketika ada orang yang mencela orang yang zahirnya adalah orang yang baik, adalah memberikan pembelaan dengan mengatakan kita tidaklah mengetahui kecuali dia orang baik. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma diam saja. Maka pada saat Nabi dalam keadaan demikian, ra'a rajulan mubayyadan, Nabi melihat seorang yang berpakaian putih-putih. Yazulu bihi sarab, yang menyebabkan hilangnya fata morgana. Fata morgana yang terlihat dari kejauhan, kemudian datanglah orang, maka terbelahlah dan hilanglah fata morgana tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan siapakah orang yang datang dari kejauhan tersebut. Beliau mengatakan, kun Abu Khaythamah. Hendaknya orang itu adalah Abu Khaythamah fa'idha huwa. Ternyata memang betul dia adalah Abu Khaythamah al-Ansari. Dan siapa itu Abu Khaythamah al-Ansari? Dia adalah seorang yang bersedekah cuma dengan satu sok kurma yang pada saat itu dicela oleh orang-orang munafik. Maka Allah ceritakan di surat At-Taubah, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Maka para sahabat pun bersedekah. Yang kaya sedekah jumlahnya banyak. Ketika melihat ada orang-orang yang datang dengan bawa sedekah dalam nilai yang besar, orang-orang munafik komentar, wah itu sedekahnya riya. Sedekahnya riya, pamer, dermawan, mau banyak-banyak. Mereka duduk di dekat Nabi, ada sahabat yang nyetor duit dalam jumlah yang banyak, demikian komentar mereka. Setelah itu datanglah orang yang sedekah dengan apa yang dia miliki, dan yang dia miliki Abu Haythamah diantaranya, yang dia miliki cuma satu sok kurma, cuma 2,5 kilo kurang lebih kurma. Itu jumlahnya sedikit. Uang ini butuh biaya banyak. Maka ketika Abu Haythamah datang, maka orang munafik ada di dekat Nabi juga komentar miring lagi. Sedekah kok cuma sak jerit kayak gitu? Apa gunanya? Apa faedahnya? Tidak mutu. Maka inilah sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Mereka mencela kebaikan apapun yang kita lakukan. Itu dikomentari negatif semua. Sedekah banyak ya disalahkan. Sedekah sedikit enggak juga disalahkan. Enggak sedekah juga disalahkan juga. Ya, bingung jadinya. Ini maunya apa? Gitu. Enggak sedekah salah. Sedekah sedikit salah. Sedekah banyak salah. Ini sifat orang munafik dari zaman ke zaman seperti itu. Enggak sholat dikomentari, rajin sholat dikomentari. Itu terus maunya apa gitu. Bolong-bolong sholatnya juga dikomentari. Susah. Enggak pernah sholat sama sekali dikomentari. Wong kok ndak eling agama. Nah. Rajin sholat, rajin ke masjid. Mau makan agama po. Sholat bolong-bolong juga dikomentari juga. Sholat kok bolong-bolong. Enggak ada gunanya. Susah jadinya. Itulah sifat orang munafik dari zaman ke zaman. Itu enggak berubah. Kalau ada orang apapun komentar orang, apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, itu mesti dikomentari. Cacat semua, pokoknya jelek semua, salah semua. Nah, di antara orang yang sedekahnya sedikit ketika itu, kemudian dikomentari oleh orang-orang munafik dengan mereka mengatakan, Allah tidak butuh kalau sedekah cuma segitu. Ini kok cuma makcerit ini segini untuk apa? Tidak ada gunanya. Nah, maka orang yang sedekah sedikit kemudian dikomentari miring oleh orang munafik itu adalah Abu Haythamah Al-Ansari. Kala Ka'ab, kemudian Ka'ab melanjutkan ceritanya, falamma balaghani, maka tatkala sampai ke telingaku bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatta wajah telah bergerak kafilan pulang ke Madinah dari Tabuk. Hadarani bathi, maka aku pun dirundung kesedihan. Maka ketika itu fatafiktu, maka mulailah terlintas dalam pikiranku atadzakar al-kadziba. Aku teringat dengan kebohongan. Aku nanti beralasan apa ya supaya selamat. Bohong gini apa ya. Maka terlintaslah di pikiranku berbagai macam rencana untuk bohong. Begini, begitu. Ketika nanti beralasan di depan Nabi setelah Nabi pulang. Wa aqulu, dan aku katakan dalam hati, dengan alasan apa aku bisa keluar dari marahnya Nabi besok. Wa astainu ala dhalika, dan aku pun minta tolong untuk cari-cari alasan yang tepat di depan Nabi supaya Nabi tidak marah dengan semua orang-orang yang pintar dari keluargaku. Aku tanya-tanya mereka, kira-kira bahasanya apa ya? Musyawarah dengan orang-orang yang pintar-pintar, kira-kira pakai bahasa apa supaya bohongnya meyakinkan. Falam makilah, maka tatkala telah disampaikan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adhalla qadiman, sudah hampir tiba. Sudah di sudah di dekat dengan perbatasan dan gerbang Madinah. Zaha anni al-batil, maka semua rencana bohong itu hilang semua dari pikiranku. rencana-rencana bohong tadi hilang dari pikiranku. Hatta araftu, karena aku menyadari bahwasanya aku tidak akan selamat dari Nabi, dari marah Nabi, bisyai'in abadan, dengan alasan apapun sama sekali. Fa'ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk bicara jujur apa adanya, wahai Nabi, aku tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Maka di sini dalil bahasanya ajma'a yujmi'u, di samping bermakna sepakat, bermakna bertekad dan berniat. Wa asbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, maka Nabi tiba di kota Madinah di pagi hari. Dan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tiba dari safar, maka beliau mulai dengan masuk ke masjid kemudian salat 2 rakaat. Maka di sini dalil adab safar adalah adalah ke masjid terlebih dahulu, ke masjid terdekat terlebih dahulu, kemudian salat 2 rakaat. Baik safar pulang dari haji, umrah ataupun safar yang lainnya. Karena di sebagian jamaah haji itu jadi kayaknya ritual haji pulang ke masjid dulu. Padahal tidak demikian. Ini tidak hanya untuk perjalanan haji, namun semua perjalanan punya semua safar. Nah, menjadi kebiasaan Nabi kemudian beliau ke masjid, setelah pulang safar di masjid salat 2 rakaat, thumma jalasa linnas. Kemudian beliau duduk menerima laporan orang-orang yang mau beralasan. Kenapa tidak ikut berangkat padahal sudah diperintahkan untuk berangkat. Falamma fa'ala dzalika, maka setelah Nabi melakukan hal itu tersebut sampai masjid salat 2 rakaat kemudian Nabi duduk, maka datanglah al-mukhallafun, datanglah orang-orang munafik yang tidak ikut berangkat perang. Ya'tadiruna ilaihi, maka mereka beralasan di depan Nabi, kami begini begini begini begini, maafkan kami, kami tidak bisa ikut berangkat. Wa yahlifuna lahu, bahkan mereka orang-orang munafik ini pun mereka iringi alasan mereka dengan sumpah, demi Allah maka ada urusan begini-begini, ya, istri sakit atau apa, tidak ada yang nunggu dan sebagainya, padahal itu cuma bohong semua. Nah, orang munafik yang tidak ikut berangkat perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya adalah bid'an wa samanina rajulan, 80 sekian orang laki-laki. Dan Nabi pun menerima alasan yang mereka nampakkan kepada beliau. Oh ya, tidak apa-apa, silahkan pergi. Oh ya, 80 sekian itu Nabi katakan, oh ya, tidak apa-apa, silahkan. Nah. Bahkan Nabi terima pernyataan lahiriah mereka, wabaya'ahum, dan Nabi pun membaiat mereka, mengambil sumpah mereka. Mustaghfirullahum, bahkan Nabi mendoakan ampun untuk mereka, semoga Allah memaafkanmu. Sedangkan isi hati mereka Nabi serahkan pada Allah Ta'ala. Hanya selesailah 80 sekian tadi, hatta jitu, kemudian akulah yang datang. Falamma salamtu, maka tatkala begitu aku datang mendekati Nabi, pertama kali aku mengucapkan salam. Maka respon Nabi tabassama tabassunal murdhab. Beliau senyum dengan senyum orang yang marah. Senyum orang marah. Senyum itu beda-beda maknanya. Ada senyum bahagia, ada senyum kecut, ada senyum marah. Salamnya Ka'ab bin Malik, Nabi respon dengan senyum, namun senyum marah. Dan Nabi mengatakan, Ta'al, mari, kemari mendekatlah. Fajitu amsi, maka aku pun datang mendekati Nabi sambil berjalan, sehingga aku duduk di hadapan Nabi. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, makhallafaka, apa alasanmu sehingga engkau tidak ikut berangkat? Alam takun qad ibta'ta dhahraka, bukankah engkau telah membeli unta yang telah unta yang mau disiapkan untuk berangkat jihad? bahkan punya dua. Ka'ab bin Malik punya dua unta. Maka Ka'ab bin Malik menceritakan apa yang beliau katakan di depan Nabi. Aku katakan, wahai Rasulullah, sungguh aku demi Allah, seandainya aku duduk bukan di hadapanmu, akan tapi duduk di ghairaka min ahli dunia, manusia yang lain, la ra'aitu, niscaya aku berpandangan bahasanya aku akan bisa keluar dan bisa terhindar dari marahnya dengan membuat-buat alasan. Laqad utitu jadalan, karena aku adalah orang yang pintar berdebat. Pintar ngayal, punya kelebihan, pintar bikin alasan. Dan itu modal orang menang dalam debat. Beralasan begini dan begitu. Lakini wallahi, akan tetapi aku demi Allah, sungguh aku mengetahui jika aku katakan kepadamu saat ini satu perkataan yang dusta, yang dengannya, dengan sebab kata-kata dusta tersebut engkau senang denganku, maka segera saja Allah akan yuskhituka alayya. Segera saja Allah akan menjadikan dirimu marah kepada aku karena Allah mengkabarkan kepadamu duduk perkara sebenarnya. Wa in hadastuka hadisa sidqin, dan jika aku berkata kepadamu dengan perkataan yang jujur, tajidu alayya fihi, maka tajidu alayya, engkau akan marah kepadaku. Wajada ala artinya marah. Engkau akan memarahiku fihi gara-gara ucapanku tersebut. Namun inilah arju fihi uqballahi azza wa jalla, dan aku berharap dengan kata-kata yang jujur tersebut akan dapat uqba, akan dapat masa depan dari Allah Subhanahu wa taala, akan ada sesuatu yang aku harapkan pada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, yaitu Allah menerima tobatku dan seterusnya. Wallahi ma kana li min udhrin, maka Ka'ab kemudian bicara jujur, demi Allah aku tidak punya alasan. Bersumpah demi Allah, wahai Rasul, aku tidak punya alasan. Alasan untuk kenapa tidak berangkat jihad. Karena demi Allah, bahkan tidaklah aku pernah dalam kondisi fisik yang lebih segar, tidak pula kondisi keuangan yang lebih mapan daripada saat ini, saat aku tidak berangkat perang Tabuk bersamamu. Qal, Ka'ab bercerita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, amma hadza faqad shadaqa, adapun orang ini yaitu Ka'ab, dia jujur. Dia jujur. Maka Nabi mengatakan, kamu jujur. Kau bicara apa adanya. Fakum, silakan pergi. Hatta yaqdi Allahu fika, sehingga Allah yang ngasih keputusan tentang dirimu. Apa hukuman yang akan Allah berikan kepadamu? Wasara rijalun min bani Salima, maka berjalanlah sejumlah orang dari bani Salimah mendekatiku dan berkata kepadaku, wallahi, demi Allah, kami tidaklah mengetahui dirimu melakukan satu kesalahan sebelum ini. Laqad ajasta fi alla takuna iqtadarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau tidak berdaya untuk memberikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang dipakai dan diucapkan oleh al-mukhallafun, orang-orang munafik yang tidak berangkat berperang. Faqad kana kafika dzambaka, maka sungguh telah menghapus dosamu istighfar atau permohonan ampun yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maka datang sejumlah orang mengatakan, engkau belum pernah berbuat kesalahan. kecuali kali ini. Kenapa engkau tidak beralasan? Kenapa engkau tidak beralasan dengan alasan sebagaimana orang-orang tadi pada beralasan? Masalah dosa. Kalau orang tadi kan kamu lihat sendiri, orang-orang yang beralasan, Nabi terima alasannya, kemudian Nabi doakan agar Allah mengampuni dosanya. Ya sudah, itu cukup. Cukup bagimu permohonan ampun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyelesaikan dosamu. Kamu bohong enggak apa-apalah gitulah. Datang sejumlah orang untuk kenapa enggak bohong? Bohong saja. Nanti kan Nabi mendoakan semoga Allah mengampuni minum. Ya sudah selesai. Fa wallahi maka demi Allah mereka terus menerus yu'annibunani, mereka mencelaku, kenapa aku tidak bohong, kenapa aku jujur, sampai-sampai aku berkeinginan untuk balik ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku dustakan diriku di depan Nabi, wahai Nabi, aku tadi bohong dengan mengatakan aku tidak punya alasan, yang benar aku punya alasan, alasanku begini-begini. Kemudian aku bertanya kepada mereka, hal laqiya hadza ma'i min ahadin. Adakah seorang yang beriman yang menjumpai yang mendapati perlakuan semacam ini dari Nabi? Silakan pergi, tunggu sampai Allah masih keputusan. Mereka mengatakan, betul. Laqiyahu ma'aka rajulani, ada dua orang bersamamu. Yang keduanya berkata sebagaimana yang katakan, wahai Nabi, aku tidak punya alasan. Maka kemudian Nabi pun mengatakan kepada keduanya, semisal yang Nabi katakan kepadamu, silakan pergi, tunggu sampai Allah ngasih keputusan untukmu. Kemudian aku bertanya, siapakah keduanya? Maka orang-orang mengatakan, dia adalah Murarah bin Ra'bi al-Umri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Maka demikianlah keadaan di realita, kadang jujur itu malah disalah-salahkan oleh banyak orang. Kamu kenapa kok jujur? Harusnya bohong saja. Dan ketika orang itu disalah-salahkan, sampai-sampai beliau berniat, waduh, tak kalah lagi ucapanku sebagaimana tadi Ka'ab bin Malik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.